Tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keberhasilan, akan tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidaklah berlayar di atas daratan. Kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu memiliki jalan, dan keberhasilan memiliki jalan tersendiri. Maka keberhasilan tidak akan bisa diraih selain dengan jalannya. Maka carilah jalan itu, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ad-du'a usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin.